Mi, beliin seragam sekolah baru dong. Loh, kan abis beli baru. Aduh, ini robek, Mi. Wah, gimana sih? Dulu belinya di toko Prima nggak? Enggak. Oh ya, pantes. Kalau beli kain itu ya di toko Prima. Mami ini sudah sejak kecil kalau beli kain seragam sekolah itu pasti di toko Prima. Seragam Mami di kantor juga belinya di toko Prima. Pi, Pi! Ya apa sih? Ganggu tidur siang aja. Ini loh, anakmu diantarin ke toko Prima. Oh, mau beli kain seragam ya? Papi dulu juga belinya di sana. Sudah sana diantar. Tempatnya kan gampang dicari. Sejak tahun 1978, toko Prima telah melayani kebutuhan pelanggannya. Mulai dari seragam untuk instansi dan sekolah, hingga ke baju pesta yang menawan dan anggun. Toko Prima tempatnya mudah ditemukan. Di selatan Pasar Demangan, persis sebelum lampu merah. Toko Prima sudah terbukti kainnya Prima.